Pertanyaan yang ke-201. As-su'al, waroda fil hadis, telah datang dalam sebuah hadis, anal insana yakulu inda mutaba'atihi lil muadzin, bahwa hendaknya seseorang mengucapkan ketika menjawab adanya seorang muadzin. Mutaba'ah artinya mengikuti, ya, maksud beliau di sini ketika seseorang menjawab adanya muadzin, hendaknya dia mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula. Disunahkan baginya untuk mengucapkan raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Rabbku, wa bil islami dina, aku ridho Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadin rasula, dan aku ridho Muhammad sebagai utusannya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Famata yaqulu hadza, pertanyaannya, maka kapan kalimat ini diucapkan? Kapan kalimat tadi diucapkan? Al jawab, jawabannya, zahirul hadis annal muadzin idza qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah wa ajabtahu. Syekh mengatakan zahir hadis ini yang nampak dari lafaz hadis tersebut yaitu bahasanya seorang muadzin jika dia telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah wa ajabtahu, dan kamu sudah menjawabnya, ketika muadzin tersebut sudah mengucapkan dua kalimat syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah wa ajabtahu, dan kamu sudah menjawabnya, kita sudah menjawab dua kalimat syahadah yang dikumandangkan oleh muadzin tersebut. Taqulu ba'da dzalik, maka setelahnya engkau mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula. Nah, jadi ini merupakan sebuah faedah yang mungkin belum kita ketahui. Setelah mengucapkan dua kalimat syahadah, maka setelahnya disunnahkan untuk membaca doa tersebut. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula. Li'annal haditha ja'a fihi, karena hadis yang datang dalam permasalahan ini disebutkan bahwa Nabi alaihi wasallam mengatakan man qala hina yasma'un nida, barang siapa mengucapkan ketika dia mendengar azan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, kita lihat di sini setelah dia mendengar dua kalimat syahadah dikumandangkan oleh muadzin. Nah, kemudian baru setelahnya dia mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula. Nah, hadis riwayat Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan keutamaannya kata Nabi alaihi wasallam, "Ghufira lahu dhanbuhu." Ya, luar biasa. Kata Nabi alaihi wasallam, keutamaannya, "Ghufira lahu dhanbuhu." Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat yang lain Nabi alaihi wasallam mengatakan man qala wa ana asyhad, barang siapa mengucapkan wa ana asyhadu. Wa fi qoulihi, maka dalam sabda beliau ini wa ana asyhadu ada tambahan lafaz wa ana asyhadu, dan aku bersaksi. Kata Syekh, dalilun ala annahu yakuluha akiba qaulil muadzin. Dalam sabda beliau ini terdapat dalil yang menunjukkan annahu yakuluha akiba qaulil muadzin, bahwa dia mengucapkan kalimat tersebut setelah ucapannya muadzin asyhadu alla ilaha illallah. Nah, jadi riwayat tadi mendukung pendapat beliau rahimahullah bahwa kalimat tadi diucapkan setelah dua kalimat syahadah. Ya, wa ana asyhadu. Nah, ada tambahan riwayat yang menyebutkan wa ana asyhadu. Li'annal wawa harfu atfin, karena huruf wawu dalam penggalan hadis tadi harfu atfin adalah huruf ataf. Fayu'tafu qawluhu ala qawlil mu'adzin, sehingga ucapan tersebut, ya ucapan tadi, doa tadi, yu'taf diiringkan ala qawlil mu'adzin kepada ucapannya mu'adzin. Dalam arti diucapkan setelah muadzin mengucapkan dua kalimat syahadah, begitu. Sehingga aplikasinya setelah seseorang menjawab dua kalimat syahadah yang dikumandangkan oleh muadzin, kemudian baru setelahnya dia membaca kalimat tadi, membaca doa tadi. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula. Nah. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim. Kemudian dipilih pula oleh As-Sindi dalam kitabnya Hasyiah As-Sindi ala Sahih Muslim. As-Sindi punya hasyiah, punya catatan kaki terhadap hadis-hadis dalam Sahih Muslim. Nah, beliau merojihkan pendapat tersebut. Adapun di antara ulama masa kini yang berpendapat demikian adalah Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah. Beliau sependapat dengan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Doa tadi dibaca sekali lagi setelah dua kalimat syahadah yang dikumandangkan oleh seorang muadzin. Nah, karena memang ada khilaf di antara ulama tentang hal ini. Sebagian ulama berpendapat doa tadi dibaca setelah selesai pelaksanaan azan. Selesai baru kemudian membaca doa tadi. Nah. Namun pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, pendapat yang telah kita baca tadi.